Hai kekasih hatiku, beruntungnya diriku menemukan cintamu, merasakan cintamu, bahagia memilikimu. Bidadari cantikku, warna indah hariku, kau jatuhkan cintaku, jatuh dalam hatimu, bahagia memilikimu. Karena kamu satu-satunya, kamu tiada duanya, kamu yang paling ku banggakan. Demi cinta bukan menjaga cinta, bukan menjadikan dirimu kekasih. Dari cantikku, warna indah hariku, kau jatuhkan cintaku, jatuh dalam hatimu, bahagia memilikimu. Karena kamu satu-satunya, kamu tiada duanya, yang paling ku banggakan. Demi cinta ku kan menjaga cinta, ku kan menjadikan diri.